Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kitab Taysir al-Allam bi syarhi 'Umdatil Ahkam karangan al-Imam Al-Bassam rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala al-hadithu as-sadisu was-sab'una ba'da al-mi'ah, hadis ke-176. Ini adalah hadis yang ketiga dari bab Kitab Siyam. Qala wa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam sahur terdapat barakah. Kita baca dari penjelasan Al-Bassam. Qala al-gharib sahurun bifathis sin ma yatasahharu bihi. Kalimat sahur yang difathahkan huruf sinnya, sahurun, yang dimaksud yaitu ma yatasahharu bihi, sesuatu yang dimakan ketika sahur. Makanan sahur itu disebut dengan sahurun. Wa bidammiha al-fi'l, dan dengan mendomahkan sinnya menjadi suhurun, itu adalah al-fi'l, perbuatan. Perbuatan dari seseorang bersahur. Qala wal barakatu mudafatun ila kullin minal fi'li wa ma yatasahharu bihi jami'a. Dan barakah atau keberkahan ini mencakup pada seluruh perbuatan dan juga sesuatu yang dimakan ketika sahur tersebut. Perbuatannya diberkahi dan makanan sahurnya yang dia makan itu pun diberkahi. Qala rahimahullah al-ma'na al-ijmali. Ya'muru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitasahhur alladhi huwa al-aklu wasyurbu waqti as-sahari. Makna secara kubuman dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk memakan atau melakukan sahur, yaitu memakan dan meminum atau minum di waktu sahur, di waktu pagi sebelum terbitnya fajar. Isti'dadan lisyami wa yadhkur al-hikmah al-ilahiyah fi wa hiya hululul barakah wal barakatu tashmalu manafi'ud dunya wal akhirah. Sahur ini fungsinya adalah untuk seseorang bersiap-siap menunaikan ibadah puasa. Dan Nabi telah menjelaskan, menyebutkan hikmah, di antara hikmah yang terkandung di dalam perbuatan tersebut, yaitu dikaruniai keberkahan. Dan keberkahan sendiri, ini sendiri terbagi atau mencakupi pada segala bentuk manfaat di dalam dunia ataupun di dalam perkara akhirat. Famin barakatis sahur, di antara keberkahan sahur, ma yahsul bihi minal i'anah ala ta'atillahi ta'ala finnahar, yaitu seseorang akan memperoleh pertolongan, bantuan di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang harinya. Fa innal ja'i'a wadh-dhami'a yaqsulu 'anil ibadah, karena sungguhnya seseorang yang dalam keadaan lapar, seseorang yang dalam keadaan haus, dia tidak sahur sebelumnya, ini akan memberikan dampak kemalasan bagi ibadahnya. Ini diantara faedah dan barokah as-sahur, baik perbuatannya ataupun makanan yang dia makan. Wa min barakatis sahur, dan diantara keberkahan sahur, anna sha'ima idza tasahhara la yamillu i'adatas siyam. Dan diantara keberkahan sahur yaitu sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, apabila dia bersahur, dia tidak akan merasakan bosan untuk mengulangi puasanya. Dia tidak akan bosan untuk melanjutkan puasa-puasa yang setelahnya, karena sudah mendapatkan ya barokah dengan sahur tersebut. Khilafan liman lam yatasahhar, ini berbeda halnya ketika seseorang tidak sahur. Fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan yathqilani alaihi al-audatu alaihi, karena sungguhnya dia akan merasakan atau mendapati kesempitan, dia mendapati kesusahan yang keduanya ini memberatkan dia untuk ya mengulangi berpuasa kembali. Ini diantara barokah yang beliau sebutkan. Wa qala rahimahullah, wa min barakatis sahur, dan diantara keberkahan dari sahur, ats-tsawabul hasil min mutaba'ati rasulis alaihi salatu wassalam, yaitu seseorang akan mendapatkan pahala dengan mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min barakatihi aidha, dan diantara keberkahan sahur, annal mutasahhira yaqumu fi akhiril lail, bahwa seseorang yang sahur ini dia akan bangun di akhir malamnya. Ya, karena sudah persiapan besok pagi sahur, ya, kemudian dia siapkan dibangun atau bangun di waktu tersebut di akhir malam. Fayadhkurullah wa yastaghfiruhu thumma yusalli salatal fajr jamaah. Kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunaikan salat fajar dengan jamaah. Bi khilafi man lam yatasahhar wa hadha mushahad. Dan ini berbeda halnya dengan seseorang yang tidak sahur, ya, maka dia tidak mendapatkan ya keutamaan tersebut. Wa hadha mushahad, dan ini perkara yang telah disaksikan bersama. Fa inna 'adadal musallin fi salati subhi ma'al jama'ah fi ramadhan akthar min ghairihi min ajli as-sahur. Karena sungguhnya di antara bentuk ya yang telah disaksikan tersebut, yang telah terjadi ketika di bulan Ramadhan, pelaksanaan salat subuh berjamaah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan di bulan-bulan selainnya. Ini dikarenakan ya amalan tersebut, yaitu sahur. Wa min barakatis sahur annahu ibadah, dan di antara keberkahan sahur adalah hal tersebut merupakan bentuk ibadah. idza nawa bihi al-isti'anah ala ta'atillah wal mutaba'ah lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal tersebut dia niatkan untuk al-isti'anah, memohon pertolongan, dia meminta bantuan dengan sahur tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk diniatkan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar, dan milik Allah Subhanahu wa taala di dalam penetapan syariatnya itu berbagai hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dalamnya. Ini yang disebutkan oleh beliau Al-Bassam rahimahullah ta'ala terkait dengan makna dari hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur tersebut terdapat barakah. Qala rahimahullah ta'ala, nanti di akhir akan kita sebutkan masail terkait dengan sahur secara ringkas. Ma yukhadhu minal hadis, beberapa faidah yang diambil dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, istihbabu as-sahur wa amtithal amri as-syar'i bifi'lihi. Sunnahnya melakukan sahur, dan ini tujuannya untuk apa? Imtithal amr as-syar, ya, mengikuti perintah syariat dengan perbuatan tersebut. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Al-thani, yang kedua, lama yahsulu fihi minal barakah fala yanbaghi tarkuhu. Ketika di dalam sahur tersebut akan diperoleh keberkahan, maka tidak selayaknya untuk meninggalkannya. Walaupun hukumnya adalah sunnah mustahabbah, maka sebaiknya itu dikerjakan terus menerus. Setiap dia berpuasa, dia bersahur, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Wal barakatu tuhmal al fi'li wa alal mutasahhari bih. Dan barakah tadi, ya, ini akan diperoleh ketika dia melakukan sahur tersebut, ataupun orang yang bersahur itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'addu hadha min babi hamli lafdhi al wahid ala ma'nayain al mukhtalifain wa innama yustafadu min sighatay al fath wa dhamm. Qala ats-tsalits, yang ketiga, zahirul amri al wujub walakin thubutu al-wisal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasriful amri ilal istihbab. Faedah yang ketiga, secara zahir yang nampak dari hadis tersebut itu adalah perintah tasahharu, bersahurlah kalian. Ini maknanya secara umum atau secara zahir adalah lil wujub, kewajiban. Jadi wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bersahur. Dari hadis ini disebutkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap yang meninggalkan sahur, dia akan mendapatkan dosa. Walakin, namun thubutul wisal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan puasa wisal. Puasa wisal yaitu puasa yang disambungkan di hari berikutnya. Hari ini dia berpuasa, tiba waktu berbuka, dia tidak berbuka. Dia lanjut berpuasa di malam hari sampai di pagi hari. Dan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lanjutkan dari pagi harinya sampai ke hari berikutnya. Tiba waktu buka, terus disambung puasanya tanpa makan dan minum sedikit pun, atau tanpa melakukan pembatal puasa sedikit pun. Ini adalah puasa wisal. Nah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal ini menggeserkan yang semula perintah itu secara zahir wajib, digeser hukumnya menjadi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahur demi melakukan puasa wisal. Dan puasa wisal ini sendiri telah kita lewati dalam beberapa pembahasan. Ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal, dan nanti akan datang hadisnya. Kemudian para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti. Mereka pun ikut-ikutan wisal. Nah, sampai dua hari atau hari yang kedua, sebagian sahabat sudah ada yang tidak kuat melanjutkannya. ada yang sampai pingsan, kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, sungguhnya aku ini bukan seperti kalian. Inni lastu kahyaatikum. Innama at'amani Allah wa asqini. Aw asqani. Kalian bukan atau aku bukan seperti kalian. Berbeda. Adapun aku diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wisol dan mengharamkan atas umatnya, ya, dan hanya mengizinkan sampai waktu sahur pagi saja. Nah, mengapa wisol ini terjadi? Wisol ini terjadi ketika semangat, ya, semangat para sahabat atau semangat ahli ibadah di dalam berpuasa. Nah, maghrib, tiba waktu maghrib masih kuat, lanjut sampai pagi hari. Nah, Nabi membatasi hanya boleh sampai sahur saja. Ketika sahur wajib untuk makan. Tidak boleh dia melanjutkan. Dia melanjutkan, dia berdosa dan tidak diterima amalan tersebut karena termasuk dari kebid'ahan. Nah, dan ini juga termasuk amalan yang dikhususkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa wisol ini diantara amalan yang dikhususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat beliau puasa wisol selama 3 hari. Sebagian riwayat lagi yang lainnya menyebutkan 7 hari. Selama 7 hari beliau tidak makan dan minum, ya, secara langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Ar-Rabi, yang keempat. Yara as-sufiyah anna muddat tanawul as-sahur kamuddatil iftar. As-sufiyun, ya, orang-orang sufi, mereka meyakini bahwasanya memakan makanan sahur itu dimulai dari berbuka. Nah, ini sebagian mereka yang menyebutkan seperti itu. Jadi makanan sahur itu dimulai dari ketika dia berbuka, itu berlanjut sampai sahur. Wa hadza mukhillun bil hikmati min as-shaumi wa hiya kasr shahwatai at-ta'am wan nikah. Dan hal yang seperti ini termasuk bentuk dari apa? Kekurangan. Ketika melihat hikmah dari berpuasa yaitu memutus kedua syahwat, syahwat makan dan syahwat nikah. Wala yumkin dzalika illa bitaqlil al-ghada, dan ini tidak akan diperoleh kecuali dengan seseorang sedikit makannya. Nah, jadi sebagian sufi menganggap bahwasanya dia, ya, bersenang-senang di malam hari dengan makan. Nah, dan ini termasuk dari mukhil, ya, kesalahan. Nah, menyelisih dari hikmah disyariatkannya berpuasa. Wajib alaihim al-akharun bi anna hikmat as-sawmi laysat munawwatah bi taqlil at-ta'ami wasyarab bal bi imtithal amrillah ta'ala. Dan juga sebagian ulama yang lain menyebutkan di antara hikmah berpuasa yaitu bukanlah terikat kepada makan sedikit atau minum sedikit, namun hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan bab ini yaitu penjelasan tentang hukum sahur. Dan sahur sendiri telah datang 3 hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Hadis yang pertama, hadis Anas bin Malik. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan sahur. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat atau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan namanya. Nah, dan ketika kita mendapat di sebuah hadis yang tidak disebutkan namanya, nama sahabatnya, maka ini tidaklah mempengaruhi dari keadaan hadis tersebut. Ketika dia sahih maka hadis tersebut sahih. Dikarenakan, ya, ketidaktahuan kita kepada seorang sahabat tersebut itu tidak mempengaruhi kesahihan hadisnya. Karena seluruh sahabat Nabi dihukumi oleh ahli hadis sebagai al-udul. Mereka orang-orang yang adil. Nah, disebutkan qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Aku masuk ke bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sahur. Faqala innaha barakah. Lantas ketika itu Nabi langsung menyebutkan kepada sahabat tersebut, sesungguhnya sahur ini berbarakah. Ataakumullah iya fala tad'u. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sahur ini kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkannya. Nah. Ini hadis yang kedua, ya. Perintah dari Nabi juga untuk jangan meninggalkan sahur. Dan ini perintah ini telah kita sebutkan dalam hal dalam bentuk mustahabbah. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr ibn al-As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatas sahar. Pembeda antara puasa kami dan juga puasanya ahli kitab, puasanya kaum muslimin dan puasanya selain dari kaum muslimin dari ahli kitab, ini adalah memakan sahur. Nah, dan hukum dari sahur tadi telah kita sebutkan adalah sunnah mustahabbah. Sebagaimana disebutkan Al-Imam An-Nawawi, ijma', kesepakatan dalam perkara ini. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, wala na'lam fihi khilafan. Dan kami tidak mengetahui sedikit pun khilaf, perbedaan pendapat yang menyatakan bahwasanya sahur itu adalah sunnah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan dengan bab yang berjudul bab barakatis sahur min ghairi ijab, keberkahan sahur, keberkahan memakan sahur dan hukumnya tidaklah wajib. Nah, tapi kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, al-hadithu as-sabi'u was-sab'una ba'dal mi'ah. Hadis ke-177, hadis yang keempat dari kitab Siyam. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai mereka berdua, mereka berkata tasahharna, kami telah melakukan atau memakan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri atau beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengimami salat. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, Zaid bin Thabit, berapa jarak antara azan dan sahur? Maka beliau menyebutkan sekira-kira sejarak antara bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Qala al-gharib, al-adhan yuridu bihi al-iqamah. Al-adhan di sini yang dimaksud yaitu iqamat. Ya, jadi antara adhan dan sahur yang dimaksud yaitu antara iqamah dan sahur. Dan nanti akan dijelaskan juga. Nah, bahwasanya yang dimaksud antara jarak ini yaitu jarak selesainya Nabi sahur kemudian adhan. Setelah adhan, nah baru diperkirakan 50 ayat ini, setelah itu iqamat. Nah, kalau dipahami dari hadis ini secara lafadznya, azan dan sahur, sahurnya dan azannya itu ada jarak, baru setelah itu iqamat. Nah, tapi ini tidak tepat. Ya, nanti dalam riwayat-riwayat yang lainnya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dalam lafadz yang lain, jadi sahur selesai kemudian azan. Setelah azan baru perkiraan 50 ayat dibacakan, setelah itu baru ditegakkannya iqamah. Wa yubayyinu dhalika ma fi sahihain an Anas bin Zaid qala tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila shalah. Naam. Qultu kam kana bainahuma qala qadra 50 ayah. Naam, ini disebutkan apa? Thumma. Ya, kemudian kami berdiri bersama untuk salat. Nah, al-ma'na al-ijmali, makna hadis secara umuman, yurwa Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit, telah meriwayatkan Anas dari Zaid, anna Zaidan tasahara ya, bahwasanya Zaid telah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana min sunnatihi, dan di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yatasahhara qubailus subhi, beliau bersahur sebelum ditegakkannya salat subuh dalam jarak waktu yang sangat pendek sekali. Nah, Zaid bin Thabit bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu hanya ya, selesai azan langsung jarak sesaat 50 ayat. 50 ayat ini hanya sekedar takdir atau perkiraan saja. Nah, 50 ayat yang dibaca tidak panjang, tidak pula terlalu pendek, dan juga bacanya tidak lama dan juga tidak cepat, sedang. Jadi perkirakan mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Sekitar itu. Nah, jadi sangat dekat sekali waktunya dengan subuh. An yatasahhara qubail as-subhi. Walida fa innahu lamma tasahhara qama ila salati subh. Nah, oleh karena itu ketika selesai sahur, beliau langsung berdiri untuk melakukan salat subuh. Fasa'ala Anas Zaidan kam kana bainal iqamati was-sahur? Qala qadra 50 ayah. Nah, ketika dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lainnya juga kita akan mendapati, semisal ketika Nabi menunaikan salat sunnah ya, setelah azan, salat sunnah 2 rakaat subuh setelah azan, itu beliau tunaikan dengan ringkas dan pendek sekali. Nah, ma yukhadhu minal hadis, di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama, afdaliyatu ta'khiri as-sahur ila qubail al-fajr, keutamaan mengakhirkan sahur sampai hampir mendekati fajar, sampai hampir mendekati ya azan. Nah, fajar di sini adalah fajar yang shadiq, yang kedua. Nah, sehingga yang paling utama adalah yang semakin akhir semakin akhir. Nanti akan kita sebutkan kapan waktu awal sahur dan juga kapan waktu akhir sahur. Yang utama adalah mengakhirkannya. Nah, yang kedua, atsani al-mubadarah bi salati subuh. Bersegera untuk menunaikan salat subuh, haitsu qarabat min waqtil imsak. Ya, yang telah apa namanya? Mendekati waktu al-imsak. Nah, ini akan dijelaskan waktu al-imsak. Apa yang dimaksud dengan waktu al-imsak? Qala ats-tsalits, yang ketiga, anna waqtal imsak huwa tulu'il fajr. Waktu al-imsak itu ya ketika terbitnya fajar. Nah, ya sebagian kaum muslimin, dan ini yang telah merata di negeri kita, mereka menganggap bahwasanya imsak itu sebelum fajar. Sebelum fajar mereka memperkirakan 20 menit atau 15 menit, mereka menyatakan itu adalah waktu imsak. Dan itu tidak tepat. Dan itu menyelisih dari adillah, menyelisih dari dalil-dalil yang ada. Nah, apa dalilnya? Kama qala ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah ketika sahur sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam terbitnya fajr. Nah, benang hitam yaitu apa? Apa yang maksud dengan benang hitam? Malam hari. Ya, kemudian benang putih yaitu terbitnya fajar itu adalah warnanya putih. Nah, dan dia memanjang. Kalau fajar al-kadzib itu ya vertikal, naik ke atas. Adapun fajar as-shadiq itu horizontal. Memanjang terus sampai terang-terang-terang hingga warnanya kuning. Nah, baru nanti muncullah matahari. Setelah fajar baru matahari. Nah, jadi waktu imsaknya adalah ketika terbitnya fajar, yaitu ketika azan. Ya, ketika azan yang kedua. Ini adalah waktu imsak yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wa bihadza na'lam. Oleh karena itu, dengan ini kita akan mengetahui ma yaj'aluhu an-nas min waqtain. Yang telah dibuat-buat oleh manusia dari dua waktu, waktu imsak wa waktu litul fajr. Waktu imsak dan juga waktu terbitnya fajar. Ini adalah perkara bid'ah. Bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ini perkara yang bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sesuatu ya, keterangan pun tentang hal itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal imsak qabla al-fajr. Atau misalnya tidak. Namun Allah menyebutkan hanya minal fajr. Jadi patokannya adalah fajar tersebut. Ketika sudah muncul, terlihat, maka baru dia menahan waktu atau menahan dari makan sahurnya. Wa innama hiya waswasatun minasyaitan, dan sungguhnya itu hanyalah waswasah dari syaitan. Liulabisa alaihim dinahum, gunanya adalah untuk ya, menipu ya, merusak dan menipu agama mereka. Wa illa fa inna sunnatal muhammadiyah annal imsak yakunu ala awwali thulu'il fajr. Namun yang benar bahwasanya sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, imsak itu dimulai ketika awal terbitnya fajar. Nah, terkait dengan bab ini yaitu berkaitan dengan waktu sahur. Waktu sahur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu bidayah, waktu memulai. Kapan mulainya waktu sahur? Di sini terdapat khilaf di antara ahlu ilm. Terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya dimulai di pertengahan malam. Nah, di pertengahan malam ya, jam 12 atau setengah 1 di pertengahan malam. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya dimulai awalnya itu di 1/6 malam terakhir. 1/6 malam terakhir. Jadi misalkan kita ambil contoh ya, waktu maghrib masuknya jam 18.30, misalkan seperti itu, ya kan? Kemudian waktu subuh masuknya jam 5 pagi. Nah, maka dihitung itu kira-kira sekitar berapa jam itu? 10 jam setengah. Ya, perkiraan seperti itu, 10 jam setengah. Jadi pendapat yang kedua menyebutkan 1/6 dari waktu malam yang terakhir. Jadi 10 jam tadi itu kan adalah semalam. Kita bagi 6. Berapa hasilnya? 1 setengah sekian. 6. 1/5 sekian. Nah, tidak sampai 2 jam. Tidak sampai ya. Tidak sampai 2 jam. Karena kalau 2 jam kan berarti 12 jam. Ini tidak sampai. Baik. Nah, jam 5 tadi itu dikurangi. Kita anggapnya 1/5 atau 1.45. Nah, 1 jam 45 menit. Jam 5 tadi dikurangi 1 jam 45 atau jam 1 jam setengah. Jadi setengah 4 atau setengah 4 kurang 15. Nah, ini waktu awal sahur. Jadi kalau makan jam 3 misalkan, apakah dikategorikan sahur? Belum. Jadi masih dianggap makan malam. Nah, dari pendapat yang kedua. Dan Allah Ta'ala yang kedua ini adalah pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih. Kalau dia mengikuti pendapat yang pertama, maka masih ya dia dikatakan sahur. Saya sudah sahur jam berapa? Jam 2. Misalkan. Tapi kalau pendapat yang kedua menyatakan 1/6 terakhir. Saya sudah sahur jam berapa? Jam 4. Nah, itu sudah waktu sahur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas yang telah kita lewati tadi yang pertama. Ya. Atau yang baru kita baca. Tasaharna. Ya, kami bersahur bersama Nabi SAW. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama waktunya adalah di awal seperti itu, 1/6 terakhir. Ini pendapat dari mazhab Hanafiyah, kemudian juga pendapat dari sebagian mazhab Syafi'iyah, kemudian juga pendapat dari mazhabnya Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Kemudian waktu akhir. Waktu akhirnya adalah sudah jelas tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat, terbitnya fajar. Ini adalah waktu terakhir atau berhentinya sahur. Nah, jadi adalah pendapatnya jumhur mayoritas ahlu ilm. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya yaitu nah, sahur akan diperoleh dengan makanan, walaupun itu seteguk air. Nah, dan ini adalah sahur. Jadi bukan sahur dengan niat. Nah, bisa difahami. Jadi niat, seseorang niat sahur di pagi hari. Ketika di pagi harinya dia terbangun sudah terlewat, sudah bangun, sudah azan. Nah, apakah dia dikatakan saya sahur dengan niat? Nah, tidak tepat ungkapan seperti ini, tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dari hadis. Ya kan? Nah, karena disebutkan dalam hadis tadi, ya, fa inna fis sahur. Karena sungguhnya di dalam makanan sahur. Kemudian yang kedua apa? Fa inna fis suhur, atau perbuatan dari sahur itu barokah. Nah, jadi sahur sendiri itu diperoleh paling minimnya adalah dengan makanan, walaupun hanya seteguk air minum. Adapun ketika dia sudah terlewatkan dan dia tidak sempat sahur, maka di sini dia tidak disebut sebagai orang yang telah sahur, walaupun hukumnya adalah sunnah. Ini ya, paling minimnya ya, makanan ketika sahur. Kemudian ketiga, telah terbitnya fajar, dan ini tandanya adalah dengan azan. Nah, dengan azan. Ketika telah dikumandangkan azan, maka di saat pertama dia mendengar azan, itu diwajibkan untuk menahan dari makan dan minum. Stop sudah. Nah, ada sebagian hadis menyebutkan, tapi terdapat perselisihan dalam kesahihan hadis tersebut. Nah, kalau makan berhenti, tapi kalau minum masih di tangannya maka dilanjutkan. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih hati-hati adalah tetap untuk dia menahan. Jadi ketika sudah dengar azan, selesai sudah. Nah, walhamdulillah dapat seteguk air minum, dan ini sudah dikategorikan sebagai sahur. Nah, wallahu ta'ala alam. Daripada ya dia minum dan ternyata puasa tersebut tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan pengertian puasa yaitu menahan makan dan minum ya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, terbitnya fajar ini yaitu yang sama dengan makomnya adalah adzan. Kita kalau tidak bisa melihat fajar secara langsung, maka penggantinya adalah adzan. Nah, adzan. Dan patokannya adzan yang di mana? Ya. Patokannya adalah adzan yang pertama kali dia dengar. Dan ketika dia sudah yakin itu waktunya. Nah, ketika dia sudah yakin itu waktunya. Ya. Bisa jadi karena suatu hal sebab seorang adzan belum waktunya. Kita lihat jam, loh, ini belum waktunya. Nah, maka masih bisa. Karena dalam keadaan ragu dia. Ya, ketika dia masih ragu, ini belum waktunya ini. Belum masuk waktunya subuh atau waktu azan. Maka dia masih bisa melanjutkan makan dan minumnya. Ketika sudah yakin, loh, ini sudah benar-benar azan, baru dia stop ketika itu. Ya, berhenti. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita selesai dari pembahasan sahur. Dan insyaallah hadis-hadis yang berikutnya itu ya berkaitan dengan selama berpuasa. Baru nanti setelah itu kita masuk di hadis yang berkaitan dengan berbuka. Naam, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wasallam.